بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة الله سبحانه وتعالى تركوا kepada dua orang yang keduanya ingin saling membunuh. Yaqtul ahaduhuma al-akhar, salah satu dari keduanya membunuh yang lainnya. Akan tetapi keduanya masuk ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain, kilahuma yadkhulul jannah. Ya. Jadi keduanya sama-sama masuk surga. Maka para sahabat bertanya, faqalu, bagaimana dalam riwayat Muslim? Faqalu, kaifa ya Rasulullah? Bagaimana hal itu bisa terjadi ya Rasulullah? Seperti halnya hadis yang sebelumnya yang pernah kita pelajari, dua orang yang saling membunuh, dua-duanya masuk neraka. Adapun yang sekarang, dua-duanya masuk ke surga. Nah, Rasulullah SAW kemudian menjelaskan bahwasanya yuqatilu hadza fi sabilillah azza wa jalla fa yastashhad. Dalam riwayat yang lain ada tambahan. Nah, orang yang pertama ini berperang di jalan Allah lalu dia pun mati syahid, terbunuh di medan jihad fi sabilillah. ثم يتوب الله على القاتل. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat si pembunuh yang telah membunuh. Nah, Muslim tersebut. Pada riwayat yang telah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya, hadis Sahih Bukhari Muslim dengan lafaz yuqatil hadza fi sabilillah fayuqtal. Naam, makna fayuqtal yani yaqtuluhu kafir. Yaqtuluhu kafir, jika kafir telah membunuhnya. Ya, membunuh seorang muslim yang berperang di jalan Allah li'ilai kalimatillah. Ya, tentunya tujuannya dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bukan hanya sebatas emosi belaka, seperti yang terjadi belakangan ini. Banyak dari kaum muslimin yang jauh dari agama Allah yang benar terjatuh dalam pemahaman yang keliru. Mereka menganggap bahwasanya jihad adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Kenapa bisa demikian? Karena kelompok khawarij, teroris, mereka menggambarkan jihad dengan perbuatan yang sangat bengis. Mereka berjihad dengan jihad yang tidak syar'i, walaupun mereka mengaku berjihad di jalan Allah, namun ternyata mereka melakukan yang namanya jihad-jihadan. Ya, dalam bahasa kita, ya, jihad-jihadan. Tahu jihad-jihadan. Ya, jihad main-main. Bukan jihad yang benar. Seperti kita punya mobil, mobil-mobilan. Apa bedanya? Mobil dengan mobil-mobilan. Mobil, mobil benar. Mobil-mobilan, main-main. Mainan. Kurang lebih seperti itu. Sehingga tidak heran banyak dari kaum muslimin sangat alergi dengan kalimat jihad. Padahal antum sering dengarkan hadis zirwatu atau zirwatu sananil Islam. Puncak ketinggian Islam adalah al-jihad fi sabilillah. Begitu banyak ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang keutamaan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kaum muslimin, karena jauhnya mereka dari agama Allah yang benar, sehingga ketika mendengar kata jihad, seakan-akan jihad ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Gambarannya hanya sebatas saling membunuh satu dengan yang lain. Mereka tidak mengerti jihad yang syar'i ketika seorang berjihad di jalan Allah li'i'la'i kalimatillah dan rangka untuk ya, meninggikan kalimat Allah, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Yang tentunya setiap ibadah haruslah terpenuhi syarat-syaratnya agar ibadah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang merupakan ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala seperti halnya dengan ibadah sholat. Ketika tidak terpenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah tersebut, maka tidak sah ibadah yang dikerjakannya. Seperti halnya apa yang dilakukan oleh kelompok khawarij. Oleh karena itulah sangat penting bagi kita untuk meluruskan pemahaman kaum muslimin agar mereka mengerti dan memahami bahwasanya di dalam Islam diajarkan jihad. Tapi jangan sampai mereka memahami jihad seperti yang digambarkan oleh kelompok Khawarij. Jihad membabi buta yang tidak sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ada seseorang yang telah membunuh seorang mujahid fi sabilillah, orang kafir tentunya yang dimaksud, membunuh seorang muslim yang membela agamanya dalam rangka meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dia berperang di jalan Allah dengan jihad yang syar'i. Jihad yang syar'i. Bukan jihad-jihadan. Orang yang telah membunuh muslim tersebut kemudian bertobat kepada Allah. Begitu luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa akan menerima taubat hamba-hambanya selama mereka belum dijemput oleh kematian. Selama mereka belum melihat matahari terbit dari tempat terbenamnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menerima taubat hamba-hambanya. Inna Allah yaqbalu taubat al-abdi ma lam yughargir. Naam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sungguhnya Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala maha luas ampunannya. Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat si pembunuh. Naam. Yang mana si pembunuh ini lalu masuk ke dalam Islam. Dan setelah itu berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, lalu kemudian dia pun gugur di medan perang tersebut. Si kafir tadi yang masuk ke dalam Islam, yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Naam. Sebagaimana dalam riwayat disebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepadanya menuju kepada Islam, untuk masuk ke dalam Islam. Dan dia pun kemudian masuk ke dalam Islam dan setelah itu berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. dan gugur di medan perang tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada kedua orang tersebut berupa surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kita ketahui bersama bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan surga sebagai negeri yang penuh dengan kenikmatan. Negeri yang penuh dengan kenikmatan. Dan diperuntukkan bagi orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika si pembunuh dan yang dibunuh diberi jaminan masuk surga melalui lisan Nabi Muhammad SAW, yang ketika di dunia mereka saling bermusuhan satu dengan yang lainnya di atas puncak permusuhan, ya, di atas puncak permusuhan, mereka ingin membunuh satu dengan yang lainnya. Adapun seorang muslim ingin membunuh lawannya dari orang kafir dalam rangka untuk meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Akan tetapi hal itu terjadi di dunia. Nah, permusuhan mereka hanya sebatas di dunia. Ketika salah satu dari mereka membunuh yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian membalikkan, ya, menjadikan permusuhan tersebut, nah, yang ada di antara salah seorang dari mereka, atau setiap dari mereka, dan menghilangkan apa yang ada dalam jiwa-jiwa mereka, rasa dendam, ya, antara satu dengan yang lainnya. Demikian sebagaimana telah kita terangkan ucapan Syekh Utsaimin rahimahullah, limadha li'an ahlal jannati yutahharun, ya, yutahharun min al-ghil wal haqd. Jadi penduduk surga itu mereka dibersihkan dari rasa dendam, ya, rasa dengki, benci kepada yang lainnya. Sebagaimana yang telah Allah subhanahu wa ta'ala katakan tentang sifat ahlul jannah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut dari mereka, kami hilangkan, kami lenyapkan. Nah, apa yang ada dalam dada-dada mereka dari rasa dendam antara satu dengan yang lainnya. Ketika di dunia mereka saling benci, namun ketika dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala masukkan keduanya ke dalam surga, yang akhirnya rasa dendam pun hilang. Nah, kami cabut, kami hilangkan, kami lenyapkan apa yang ada dalam dada-dada mereka. Min zil, dari rasa dendam. Ketika di dunia dahulu. Nah, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ya. Dalam keadaan mereka bersaudara. Mereka duduk di atas dipan-dipan. Ya. Saling berhadapan-hadapan. Demikian keadaan mereka di surga. Nah. Si pembunuh, ya, dan yang dibunuh mereka berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Nah, berbeda halnya tentunya dengan neraka Allah. Ya, sebagaimana telah kita terangkan pada hadis yang sebelumnya tentang dua orang yang saling membunuh. Ya, yang kedua-duanya sangat berambisi untuk membunuh satu, ya, dengan yang lainnya. Membunuh saudaranya. Nah, sehingga dua-duanya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan neraka negeri yang penuh dengan azab dan siksaan. Di dalam neraka tersebut berkumpul teman-teman kawan-kawan yang saling cinta mencintai di dunia. Perhatikan perbedaan, ya, yang sangat jauh di antara keduanya. Dua orang yang saling benci, saling dendam, ingin membunuh satu dan yang lainnya, masuk ke dalam surga. Ya. Adapun yang ini, ya, ketika di dunia saling cinta, nah, jadi kawan, bakal menjadi teman yang selalu bareng. Bahkan bisa jadi serumah. Tapi ternyata mereka menjadi musuh di yaumul qiyamah. Jadi musuh. Jadi permusuhannya terbalik. Ya. Kalau yang tadi, ya, kisah yang pertama yang diterangkan di dalam hadis, permusuhannya di dunia. Adapun di yaumul qiyamah mereka diberikan busyro, kabar gembira berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang saling cinta mencintai di dunia hanya sebatas dunia, berkawan karena dunia, berteman karena dunia. Naam. Ya. Tidak ada saling menasihati satu dengan yang lainnya, membiarkan terjadinya kemungkaran di antara mereka, tidak saling mengingatkan di antara mereka, akhirnya yang terjadi adalah permusuhan. Permusuhan. Bisa dibayangkan, kalau permusuhan itu sebatas di dunia, selesai. Ya, semoga Allah mengampuni. Tapi ketika permusuhan itu kemudian terjadi di hari pembalasan, di hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Ya, orang-orang yang saling cinta mencintai teman sekawan, ya, bahkan serumah, bahkan istrinya, anak-anaknya. Ya. Pada hari tersebut, pada hari kiamat nanti, sebahagian mereka dengan sebahagian yang lainnya terhadap sebahagian yang lain menjadi musuh. Kenapa engkau tidak pernah mengingatkan aku? Ya. Ketika saya terjatuh dalam kesalahan, kekeliruan, kemaksiatan. Ini seorang istri menyampaikan kepada suaminya. Kenapa saya tidak diingatkan? Engkau biarkan saya terus dalam kemaksiatan. Tidak pernah engkau mengingatkan, menasihati saya. Seorang anak pun demikian. Bertengkar. Bermusuhan. Di hari kiamat. Yang di dunia katanya teman. ternyata temannya karena urusan dunia semata. Karena ada kepentingan dunia. Bukan karena Allah. Yang akhirnya mereka tidak saling menegur. Tidak saling mengingatkan. Ketika di hari kiamat nanti menjadi musuh. Ya. Jadi nanti seorang ayah bisa jadi menjadi musuh. Nah. Bagi istri dan anak-anak. Atau pun sebaliknya. La haula wa la quwwata illa billah. Sebagian mereka di hari kiamat nanti ya, saling mencela. Ya. Melimparkan celaan. Demikian gambaran yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an. Terjadi penyesalan. Menyesal. Kenapa di dunia saya tidak mengingatkan keluarga saya? Kenapa di dunia saya tidak berteman dengan orang-orang yang saleh, yang selalu mengajak saya kepada kebaikan, bukan yang selalu mengingatkan saya terhadap dunia, dunia dan dunia. Tidak ada habisnya kalau bicara dunia. Ya? Pembicaraannya seputar dunia terus. Seakan-akan dia tidak akan mati. Ketika dia meninggal, dia tidak membawa seluruh hartanya. Dia akan meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Yang di dunia, begitu besar kecintaannya kepada istri dan anak-anaknya. Sampai dia rela berkorban. Apa yang dikorbankan? Bukan sebatas waktunya saja. Agamanya dia korbankan demi orang-orang yang dicintainya. Agamanya. Dia harus korbankan hanya demi untuk orang-orang yang dicintainya. La haula wa la quwwata illa billah. Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala mengecualikan kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya. Orang-orang yang saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Mengajak kepada ketaatan. Mengingatkan ketika terjadi kesalahan, kekeliruan dari saudaranya. Di dunia ini, kita hanya berta'awun. Kesempatan kita untuk berta'awun. Adapun di yaumul qiyamah nanti, nafsi-nafsi. Diriku-diriku. Sering kita dengarkan ayat. Yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Sering kita dengarkan. Ayat tersebut bagaimana keadaan seseorang. Ya. Lari dari orang-orang yang sangat dicintainya. Yang mana pada hari itu, pada hari kiamat nanti, likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Ya, masing-masing di antara mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak bisa memikirkan orang lain. Tidak bisa memikirkan orang lain. Dia melihat istrinya di sana, anak-anaknya di sana, ada omnya, ada orang tuanya. Nafsi-nafsi. Dia sibuk pikirkan dirinya. Apakah dia selamat ataukah tidak. Ayat-ayat yang semisal ini tidak hanya lewat begitu saja. Bagi kita semua. Apalagi bagi kita yang semangat dalam talibul ilm. Yang hendaknya kita cermati dengan baik. Kita pahami. Dan berusaha kita amalkan dalam kehidupan kita. Jangan cuma numpang lewat saja. Kita berusaha untuk saling berta'awun. Bersama keluarga kita. Bersama teman-teman kita. Dalam kehidupan dunia ini. Agar supaya kita tidak menjadi musuh. Yaumul qiyamah nanti. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang bertakwa yang mereka selalu mengingatkan satu dengan yang lainnya kepada ketaatan. Berilah pesan kepada keluarga-keluarga kita, istri dan anak-anak kita, bahwasanya kehidupan dunia ini adalah tempat untuk kita saling berta'awun satu dengan yang lainnya. Dan kita berharap agar Allah mengumpulkan kita di dalam surganya. Mengumpulkan kita kembali. Tidak hanya dalam kehidupan dunia ini kita berkumpul bersama keluarga. Namun harapan besar kita adalah kita berkumpul di dunia. Dan juga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Jama'ana Allah fi al-jannati ma'a an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Semoga Allah mengumpulkan kita di dalam surga bersama dengan para nabi, para syuhada, ya, para siddiqin, orang-orang saleh. Nah, mereka itu teman-teman yang baik. Oleh karena itu hendaknya kita mulai menyadari, mulai mengintrospeksi diri kita, apa hal-hal yang mungkin harus kita benahi dalam diri kita masing-masing. Terlebih di waktu-waktu yang mulia ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, min ayyamin al-amal salih fihinna ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Ya, hari-hari ini kita manfaatkan dengan baik. Nah, kesempatan hidup di dunia begitu singkat. Jangan sampai kita merasa masih akan hidup, ya, 20 tahun lagi. Kita merasa masih akan hidup 30 tahun lagi. Siapa yang mengatakan demikian? Siapa yang bisa menghitung berapa umurnya? Nah. La hawla wa la quwata illa billah. Kita berharap kita digabungkan bersama dengan orang-orang yang telah gugur, ya, di medan perang, berjihad di jalan Allah, para syuhada. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka di dalam surganya. Telah kita sebutkan di antara faedah dari hadis yang mulia ini. Nah, di antaranya, nah, apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Barr, ya, maksudnya faedah dalam hadis ini, nah, terdapat faedah anna kulla man qutila fi sabilillah fahuwa fil jannah. Ya, bahwasanya setiap orang yang terbunuh di jalan Allah maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, seorang yang gugur di medan jihad di jalan Allah maka dia akan masuk ke dalam surga. Ada sedikit tambahan fawaid dari Syekh Shalih Fauzan, ya, ketika menjelaskan hadis ini terkait dengan sifat tertawa Allah. Kata Syekh Shalih Fauzan, nah, ففي هذا الحديث دليل على أن الله يضحك من هذا الأمر العظيم. نعم. Syekh Shalih Fauzan, nah, menjelaskan hal ini ketika mengajarkan tentang sifat tertawa Allah. Dalam hadis yang mulia ini terdapat dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tertawa dari perkara yang agung ini. Nah, yang keduanya saling, yang keduanya mati di medan jihad, ya, gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga di antaranya adalah, Nah, ada faedah dari hadis yang mulia ini. Nah, fadilatu asyhadati fi sabilillah wa annaha tukaffiru adh-dhunub. Nah, keutamaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan orang yang gugur, ya, mati syahid di jalan Allah dalam rangka membela agama Allah. Dan bahwasanya syahadat tersebut akan menggugurkan dosa-dosanya. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menutup penjelasan kita terkhusus bagi para talabatul ilm, ketahuilah apa yang kalian lakukan termasuk bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kalian menganggap bahwasanya jihad itu hanya sebatas, ya, berperang dengan senjata. Nah, dan harus melawan musuh, berhadapan dengan musuh. Namun jihad di jalan Allah seperti yang kalian lakukan, ya, dengan pena kalian, nah, thalabul ilmi, belajar, mempelajari agama Allah, yang kemudian kalian akan melawan musuh-musuh Allah, ya, dengan pena-pena kalian dan lisan-lisan kalian, membantah asyubhat, nah, meluruskan pemahaman yang keliru. Oleh karena itulah hendaknya bersemangat untuk senantiasa berada di tempat menuntut ilmu, baik kita sebagai seorang talib, ya, ataupun yang lainnya. Ya. La ilaha illallah. Baik, kita cukupkan pembahasan kita dan kita telah menyelesaikan bab taubah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk bab as-sabr. Ya, bab as-sabr. Naam. Insyaallah taala. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Tafadhalu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.